الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد alhamdulillah kita selesai dari adab yang ke-9 yang intinya hendaknya seorang alim itu menetapi sifat insaf dalam pembahasan dan dalam ucapannya. Dan seandainya dia tidak mengetahui suatu perkara, maka jangan sampai dia gengsi untuk mengatakan wallahu a'lam atau la adri. Sekarang kita masuk pada adab yang ke-10, an yatawaddada li gharibin hadara indah. Ini adab yang terkadang juga seorang lalai dari ini, yaitu hendaknya dia yatawaddad, yaitu berusaha untuk apa? Menimbulkan kasih sayang bagi seorang yang asing yang hadir di sisinya. Dalam artian ada orang baru hadir di majelis. Kalau ada orang baru yang hadir di majelis, alhamdulillah, dinasihatkan untuk an yatawaddad. Dalam artian berusaha untuk menimbulkan apa? Kasih sayang, menimbulkan kesenangan. Wayam basitolahu liyan syariha sadruh. Dan apa? Berusaha untuk beramah-tamah kepadanya sehingga dadanya lapang. Ini penting. Karena seorang yang baru, ya khanifillah, tidak kenal. Nah, apalagi yang mungkin dia baru-baru saja mengaji, baru-baru menghadiri majelis taklim. Nah, seorang yang seperti ini, ya khanifillah, mau masuk saja sudah apa? Mikirnya seribu kali. Mau datang ke majelis ilmu, apalagi ke tempat kita ini misalnya. Mau datang ke sini saja mikirnya berkali-kali. Makanya kalau tidak ada dorongan, mungkin terkadang diajak, butuh ikhwan fillah. Apalagi untuk pertama kali, sekali, dua kali, tiga kali masih canggung. Dan ini juga dibawakan atau diterangkan oleh Imam Ibnu Jamaah, fa inna lil qadimi dahsyatun. Fa inna lil qadimi dahsyatan, karena sungguhnya pada seorang yang baru tiba itu tentunya ada dahsyah, yaitu ada kecanggungan. Ada sesuatu yang membuat dia sungkan atau terheran-heran dengan hal yang ada, terkaget-kaget. Kalau didiamkan, kalau dicuekin, tentunya akan semakin apa? Semakin nelongso, kata orang Jawa, ya tidak. Sudah tayib orang baru, kemudian didiamkan saja, ya rasanya nelongso. Apa nelongso bahasanya? Paham tak? Apa Zaid? Kasihan. Ya. Dalam artian apa? Hatinya itu, sedih. Tapi rasanya sedih. Orang baru dicuekin. Maka ini penting, khanifillah. Ini juga salah satu hal yang dibutuhkan dari semuanya, bukan saja dari seorang alim. Tapi kapan saja seorang mendapati ada yang baru datang atau ada tamu, apalagi untuk seorang apa? Yang basitolahu, yaitu bersikap ramah, ditegur, disapa. Karena sungguh, apalagi dakwah kita, dakwah kita yang dilihat asing oleh kebanyakan manusia. Dilihat asing oleh kebanyakan manusia. Untuk datang saja berat. Maka terkadang butuh ta'awun dari semuanya. Kira-kira yang ada kecondongan untuk ikut belajar, ya diajak, diampiri, bersabar beberapa kali untuk apa? Mengajaknya. Ini khair. Setelah itu bisa dilepas. Misalnya sudah bisa berangkat sendiri, maka itu merupakan apa? Keuntungan kita, keuntungan seorang yang mengajak kepada kebaikan. Baik. Karena masing-masing berusaha untuk memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, seorang yang mampu untuk apa? Bermuamalah beramah tamah dengan orang yang kita manfaatkan. Nah, karena ada orang yang memang tidak bisa bicara, dalam artian memang pendiam. Nah, ini sulit untuk jadi naam penemu, yang tukang nemui tamu tidak akan bisa ini, tamu didiamin aja. Nah, daim. Nah, masing-masing berusaha untuk memposisikan badan dirinya yang pas. Dan tadi kalau semuanya karena dakwah fanikillah akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol enggak akan sia-sia. Walaupun apa? Sekedar apa? Berusaha untuk menimbulkan rasa senang kalau dalam istilah kita basa-basi. Nah, bertanya ini dan itu. Tapi kalau itu niatannya untuk dakwah akan bernilai. Bukan sesuatu yang sia-sia. Karena memang termasuk adab yang dibutuhkan bagi orang-orang yang gharib, orang-orang yang baru datang, yang asing, untuk mereka bisa tenang hatinya, bisa nyaman. Wala yuktirul iltifata wan nadhara ilaih istighraban lahu, dan jangan memperbanyak menoleh dan melihat kepadanya na'am karena menganggapnya aneh. Ya, dikira na'am ini aku orang baru, banyak dilihat, ya banyak ditoleh, dikira dicurigain. Akhirnya tidak tenang, tidak nyaman, duduk aja terasa panas. Naam, tempat duduknya. Ini juga catatan yang bagus dari Imam Ibnu Jamaah. Kalau ada orang yang baru ya jangan terlalu banyak ditoleh, dalam artian dan banyak dilihat. Diajak bicara, banyak ditoleh, dilihat dengan apa pandangan penuh keanehan. Apalagi mungkin anak kecil dilihat dari jalan, lihat ke dia misalnya, tentunya akan apa, tidak nyaman. Tidak nyaman. Baik. Fa inna dhalika mahjalan. Naam. Inna fa inna dhalika naam. Baik. Mukhjiluhu. Karena sungguhnya demikian itu akan membuat dia itu naam malu. Khajal. Khajal itu sifat naam malu, itu sungkan. Nah, bagusnya itu sungkan. Akan menjadikan dia sungkan kalau dilihat naam dipelototi. Wa idza aqbala ba'dul fudala'i wa qad syara'a fi mas'alatin amsaka 'anha hatta yajlis wa idza ja'a wa huwa yabhadhu fi mas'alatin 'adaha lahu aw maqsudaha. Dan apabila datang sebagian orang-orang yang mulia dalam keadaan dia sudah memulai suatu permasalahan dalam pelajarannya, maka hendaknya dia menahan diri sampai dia duduk agar dia bisa apa? Bisa memahami. Karena terkadang kefanifina seorang mengetahui ada orang-orang yang memang memiliki keutamaan sehingga dia pemahamannya sangat dibutuhkan dalam masalah tersebut. Nah, karena harapannya dia yang nanti akan apa? Akan mendapatkan kemanfaatan lebih banyak. Nah, ketika mendapatkan orang-orang yang seperti ini, ternyata dia baru hadir dan pelajaran sudah dimulai, mungkin dia tahan atau dia ulang, diulas secara ringkas. Baik. Atau minimal apa? Mengulangi maksud dari apa? Dari permasalahan yang telah dibahas. Wa idza aqbala faqihun wa qad baqiya li faraghihi. Naam. Wa qiyamil jama'ah bi qadri ma yasilul faqihu ila al majlis fal yu'akhir tilkal baqiyah wa ishtaghilu anha yabhathu aw ghayriha aw ghayrihi ila an yajlisa al faqih thumma yu'iduha aw yatimmu tilkal baqiyah kaila yakhjala al-muqbilu fi qiyamihim inda julusihi. Kain. Ini juga adab yang terkadang tidak diperhatikan. Kain. Wa idza aqbala faqih, nah apabila seorang faqih datang, seorang yang memiliki ilmu datang, waqad baqiya li faraghihi wa qiyamil jama'ah bi qadri ma yasilu faqih ila al majlis, dalam keadaan nah sudah apa, sudah kosong akhanikilah, pelajaran sudah selesai, majlis sudah selesai, dan apa, para jamaah berdiri, tapi pas orang ini datang, pas orang ini datang selesai sehingga jamaah berdiri, maka nah ketika jamaah ini berdirinya bersamaan dengan apa, sampainya faqih tersebut ke majlis, hendaknya apa, falyu akhiru tilkal baqiyah, hendaknya diakhirkan yang masih tersisa, jangan langsung berdiri, dikiranya gara-gara orang ini datang akhirnya bubar. Nah, baik. Yaitu dengan apa caranya, wa istaghilu anha bi bahdin aw ghairihi ila an yajlisa faqih, hendaknya dia na'am menyibukkan dengan apa, pembahasan baru. Padahal sebenarnya sudah selesai, ternyata ada orang, nah seorang alim yang datang atau seorang yang nah memiliki kemuliaan datang, tayyib. Nah, agar tidak membuat sungkan atau timbul suudzon, yang harusnya selesai ditahan sebentar, nah sampai dia betul-betul duduk, kemudian apa, baru kalau memang sudah duduk beberapa saat selesai, nah tidak masalah. Tayyib. Ini disebutkan oleh Imam Al-Jama'ah Khalifillah, karena pentingnya menjaga hati. Karena syaitan itu yajri min ibni Adam majra dam, syaitan itu mengalir dari anak Adam apa, sesuai dengan aliran darah. Ini juga terkadang, terkadang kita juga terkadang lalai Khalifillah. Misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol, datang orang lain padahal memang tadi sudah mau pergi, datang orang ini pas dia pergi, akhirnya kan timbul dalam hati tidak enak, ada apa, aku datang kok ini pergi, ya tidak. Nah ini terkadang yang seseorang mungkin memang tidak ada niatan, tidak ada niatan orang itu karena datang, karena memang sudah selesai, tadi memang sudah mau pergi, cuman kok pas kebetulan orang ini datang, nah, maka tahan sedikit, ditahan sebentar untuk apa, untuk menemuinya kah, atau bersalaman, atau ngomong sebentar kemudian baru pergi. Ini adab yang seakan-akan remeh, kelihatannya remeh, tapi sebenarnya penting. Nah, sebenarnya penting. Di zaman yang apa, yang syaitan sangat bersemangat untuk menimbulkan perpecahan, yang syaitan sangat bersungguh-sungguh untuk apa, untuk menimbulkan permusuhan, suudzon, baik. Kemudian kalau sudah ya dia ulangi atau sempurnakan yang masih tersisa, agar apa? Agar orang faqih yang baru datang tadi tidak sungkan. Baik. Disebabkan karena apa, berdirinya para jamaah. Aku datang kok para jamaah sudah langsung berdiri. Baik. Qala wa yanbaghi mura'atu maslahatil jamaah fi taqdimi waqtil huduri wa ta'khiri, dan hendaknya memperhatikan kemaslahatan para jamaah dalam mengedepankan waktu hadir dan mengakhirkannya. Idza lam yakun alaihi fihi darurah wala mazidu kulfah, apabila tidak ada padanya kedaruratan dan tidak ada apa, tambahan beban. Dalam artian, kalau memang perkaranya mudah, alhamdulillah. Nah, enggak ada sesuatu yang mengharuskan harus tepat seperti ini, enggak. Dalam artian harus jam sekian sampai sekian harus tepat. Nah ketika enggak ada yang seperti ini, enggak ada beban seperti ini, ya kita kembali kepada maslahah jamaah. Kepada kemaslahatan jamaah ketika mengedepankan waktu atau mengakhirkannya. Baik. Wa afta ba'du akabiril ulama anna al mudarrisa idza dzakara ad-darsa fi madrasatin qabla tulu'i syamsi aw akhrahu ila ba'da dhuhri lam yastahiqqa ma'lumat tadris illa an yaqtadihi syaratul waqifi li mukhalafatil 'urfil mu'tadi fi dhalik. Nah, ini salah satu contoh ikhwanillah. Salah satu contoh. Nah, hendaknya dalam menetapkan waktu itu ya sesuai dengan kemaslahatan. Sampai-sampai apa sebagian akabirul ulama, sebagian apa? Nah, ulama-ulama kibar ada saat itu. Nah, memberikan fatwa bahwasanya mudarris apabila dia menyebutkan atau yaitu menyampaikan pelajarannya fi madrasah, dalam suatu madrasah, tempat pembelajaran, sebelum apa? Terbitnya matahari. Karena ini sebelum terbitnya matahari masih pagi sekali. Nah, apabila di madrasah kok mengajarnya sebelum terbitnya matahari, au akharahu ila ba'di dzuhri, atau dia mengakhirkan sampai ba'da dzuhur. Nah, maka dia tidak pantas untuk mendapatkan apa? Maklumat tadris, mendapatkan apa? Tanda dia sudah mengajar. Dalam artian tidak di absen ngajar, tidak dihitung ngajar. Taim. Kecuali apabila apa? Apabila syarat orang yang wakaf, na'am, orang yang mewakafkan atau yang nanti memberikan apa mukafa'ah tersebut, na'am, tidak berbenturan dengannya. Ya illa an yaqtadihi syartul waqifi. Kecuali apabila apa konsekuensi dari syarat orang yang mewakafkan, na'am, memang demikian, dalam artian tidak mengapa mengajar sebelum terbitnya matahari atau diulur sampai setelah zuhur. Nah, kenapa? Karena ini di zaman itu akhwanifillah, pengajaran kok sebelum na'am terbitnya matahari atau setelah zuhur misalnya. Ini mukhalafatul 'urf, menyelisih kebiasaan yang dikenal saat itu. Ini salah satu contoh bahwasanya dalam penetapan waktu kembali kepada apa? Kepada maslahah bersama. Kepada masalah bersama, masalah berhubungan dengan mudarris juga dengan apa? Dengan thalabah. Nah, adapun saat ini ya seandainya misalnya ba'da syuruq ada daras, kalau itu memang cocok sesuai dengan keadaan para thalabah, maka khair. Nah, demikian pula ba'da zuhur. Intinya ini contoh. Kalau satu kemudian menyelisih, misalnya sekarang pelajaran sebelum subuh. Nah, ada pelajaran sebelum subuh, ya berat. Taib. Atau misalnya jam 11 malam, nah ini berat. Nah, karena menyelisih kebiasaan manusia. Taib, barakallahu fikum. Kesimpulan dari adab yang ke-11 ini, atau ke-10, adab yang ke-10, hendaknya seseorang apa memperhatikan keadaan orang yang hadir, keadaan orang yang hadir. Kalau dia itu seorang yang asing, ia diusahakan agar tidak terlalu asing. Apabila dia seorang alim, maka jangan sampai dia sungkan atau malu, dikarenakan ternyata pas dia hadir kok sudah selesai kemudian manusia pergi. Nah, dan berhubungan dengan waktu hendaknya diperhatikan kemaslahatan. Barakallahu fikum, naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.